ringan dan kekuatan. Ia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu Tuhan